Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang ulama terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, ulama ini menjawab yang maknanya bahwa mereka itu adalah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala telah selamatkan tangan-tangan kita dari ikut serta di dalam perselisihan mereka. Maka sekarang tinggal kita menyelamatkan lisan-lisan kita dari apa yang terjadi di antara mereka. Ya, ini sesungguhnya suatu kalimat yang sangat indah. Ya. Alhamdulillah kita terselamatkan dari apa yang terjadi ketika itu. Tinggal kita sekarang menata kalbu kita dan menata lisan kita saja. Kalau kita hidup di masa itu, siapa yang bisa menjamin kita akan selamat? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka dari itu, tinggal kita sekarang menata kalbu kita, menata lisan kita, menata tulisan kita, jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara yang mengandung celaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum.